Adakah ku sadar tanpa itu semua dalam terang surya selalu terjaga. Memahami makna arti kenyataan keremangan senja semilkan hampa. terluka menyaksikan cinta.

Risau jiwaku.